syubhat. Ketika saya berjumpa dengannya, saya tanyakan, siapa yang mendului antum dari kalangan ulama mengucapkan seperti ini, siapa? Siapa? Ya Allah, maaf saya. Kok minta maaf? Minta maaf kepada Allah. Kalau kamu menyatakan Luqman Babdu pencuri, mencuri kitab senilai 200 juta. Nah, itu kan pribadi saya yang di... Nah, bas, minta maafnya ke saya. Di samping tobat kepada Allah. Lah, kamu ini menyakiti, ya, menyinggung manhaj, memberi syubhat kepada kalbu salafiyin. Luar kalau fikum. Coba antum perhatikan. Tidak cukup syubhat yang pertama dipoles lagi oleh dia. Mencoba menisbatkannya kepada ulama. Nah, tidak demikian madzhab salaf. Barakallahu fikum. Tidak demikian.